بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية، يقول تعالى ذكره: ولا تدعوا يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا. berkata Abu Ja'far bin Jarir. Abu Ja'far dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, berkata dalam ayat ini, yakni ayat yang tertera dalam bab, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau menyeru dari selain Allah Ta'ala apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu dan tidak bisa memberikan madarat. Maka jika engkau melakukan, yakni menyeru selain Allah Ta'ala, maka sebenarnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang musyrik. Zalimin di sini adalah musyrikin. Ya ini wala tad'u ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasul, jangan kau menyeru dari selain sesembahanmu, dari selain penciptamu, jangan kau menyeru selain sesembahanmu dan selain penciptamu syai'ah, ini siapapun dan apapun yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu di dunia dan di akhirat, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu dalam perkara agama dan perkara dunia. Yakni bidzalika al-alihata wal asnam, yang disebut dengan dunallahi, yakni selain Allah. Duna maknanya adalah ghair. Duna kadang datang dengan makna akal, kadang bermakna ghair, dan ayat ini maknanya ghair. Ya ini semua sesembahan dan semua berhala. Ya kulula ta'budha wa rajian naf'aha au khaifan dharraha. Jangan kau seru al-aliha, jangan kau ibadai al-aliha, sesembahan-sembahan dari selain Allah, berhala-berhala, dalam keadaan engkau mengharap manfaatnya atau engkau takut dari madaratnya. Fa'inha, maka sesungguhnya al-aliha, sesembahan dari selain Allah Ta'ala, sesungguhnya tidaklah bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Maka siapa saja yang diseru dari selain Allah Ta'ala berupa patung, berupa syekh yang dikubur, seorang wali yang dikubur, ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, maka tidak berhak untuk diberikan perlakuan ibadah kepada dia. Wa in fa'alta dzalika, maka jika engkau wahai Muhammad melakukan hal tersebut berupa beribadah kepada selain Allah, berda'auta lalu engkau menyerunya. Min dunillah dari selain Allah, fa innaka idza minadz dzalimin, maka sunya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yakni minal musyrikina billah, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, menyekutukan dengan Allah. Adz-dzalimi li nafsihi, maka engkau termasuk orang yang musyrik, termasuk orang yang mendzalimi dirinya. Di sini kita membaca takliknya, catatan kaki, perhatikan nomor 1. Berkata Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala, fadulmu biadil ayah. Ya, tadi di atas yang kita baca, yang dibawakan oleh mu'alif, oleh penulis. Maka kedoliman yang tercantum dalam ayat ini, wasyirku, yaitu syirik. Kedoliman yang tercantum dalam ayat ini adalah syirik. Kama qala ta'ala ala lisani Luqman, wa huwa ya'idu binahu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, kemarin dapat informasi katanya, enggak boleh kita bilang Allah berfirman. Katanya, berfirman itu saat tersebut dengan Nasoro. Apa mana firman ini? Sebagian orang-orang yang mengaku sabitin, mengatakan enggak boleh kita bilang Allah itu berfirman, katanya tasabu dengan orang-orang Kristen. Ya enggak tahu itu seorang, sebagian orang-orang yang sabitin. Bahasa Latin atau bahasa Inggris, bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia berfirman. Kemarin saya dapat kabar dari Bu Hazim. Sebagian ada yang menulis dari kalangan para sabitin. Nggak boleh bilang Allah berfirman. Karena itu tasabuh menyerupai nasab Kristen. Terus dibilang apa? Allah berkata. Orang Kristen juga bilang berkata. Gitu? Mungkin orang Kristen bilang jari ini. Jari ini Allah. Orang Jawa bilang juga bilang jari ini. Jawa ke Jawa. Nanti terus bilang sama apa? Ya kola saja. Nah, kita ini menerjemahkan. Kalau nanti ke dalam bahasa Inggris, yo, pakai bahasa Inggris. Ini tersambut dengan Josbus. Alah. Serap dari mana nyerapnya? Loh, kok bilang serapan? Nah, yo, berarti bahasanya orang Indonesia. Bukan nyerap, kok nyerap pula antum bilang. Sarapan atau serapan? Oh, serapan. Nanti nyerap dari mana? Lah, berarti sekarang kalau kita bilang serapan, berarti kan ada sumbernya serap dari mana? Serap dari sebelum lahir Indonesia, nyerap dari mana? Lah, ya sudahlah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, berfirman, berwahyu, gitu. Atas lisannya Luqman, wa huwa ya'idu, dan Luqman tatkala itu menasihati ibnahu putranya, ya bunaya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan kau menyekutukan dengan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sungguhnya syirka adalah kedzaliman yang sangat besar. Ini dikatakan bahwasanya zulm dalam ayat ini adalah syirik. Bal wa a'dhamul a'dhamu zulm, bahkan syirik adalah kedzaliman yang paling zalim. Kama bil hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adlamu zulmi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sebagai dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang marfu, adlamu dhulm, kedzaliman yang paling dhulm adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dia Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan kamu. Kenapa dikatakan dhulm? Mengklaim bahwasanya Allah punya tandingan. La'anna iktisabu haqqir rububiyyah. Membikin tandingan bagi Allah adalah iktisab, merampas hak rububiyahnya Allah Ta'ala berupa al-ibadah, berdoa, bernazar, wanahwihi, dirampas, wasorfuhu, atau wasorfihi lil'abd, alladhi laistahikku, dan diarahkan haknya Allah tadi berupa ibadah, berupa doa, berupa nazar, dan misalnya diarahkan kepada seorang hamba, kepada hamba yang tidak memiliki hak tersebut. Itulah yang dikatakan syirik. Haknya Allah Ta'ala diarahkan, dipalingkan kepada hamba, di mana bahwasanya hamba tidak memiliki hak tersebut. Itulah syirik. Hak yang khusus bagi Allah Ta'ala. Qultu, berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, mengomentari apa yang telah dinukilkan dari Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala tentang ayat yang tadi dinukilkan teman tafsirannya. Wadil ayatul hanadha'ir. Ayat di atas, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Ayat ini memiliki nadha'ir, memiliki apa? Ayat-ayat yang semisal dengannya. Kaqauli ta'ala falata tu'um Allah ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah engkau menyeru sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala. Kalau kau lakukan, engkau menjadi orang yang tersiksa, orang-orang yang disiksa. Wa qawlihi wala tad'um Allah ilan akhara la ilaha illahu. Dan kau seru sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Ta'ala. Fa bi hadhihi al-ayat bayanu anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Dalam ayat-ayat ini ada penjelasan bahwasanya seluruh yang diseru, yang dipanggil dalam perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala, seruan tadi tidak boleh diarahkan kepada yang lainnya, maka yang diseru tadi menjadi sesembahan, menjadi ilah, ma'bud, yang diibadai. Wal ilahiyatu, sedangkan al ilahiyah hakun lillahi, yakni perkara ibadah adalah haknya Allah Ta'ala. Al-ilahiyah, al-ubudiyah, al-uluhiyah adalah haknya Allah Ta'ala. La yasluhu minha syai'un li ghairihi, tidak ada yang yasluh, tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak sesuatu dari perkara uluhiyah ini diperuntukkan kepada selain Allah Ta'ala. Maka nazar untuk yang dikubur syirik. Menyeru kepada yang dikubur, minta pertolongan kepada si wali yang dikubur adalah syirik. Ya kan? Walaupun dianggap sebagai perantara kepada Allah adalah syirik, syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Qulillahi la ilaha illahu. Dan kerana inilah berkata Allah Ta'ala, la ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kama qala, terus bagaimana Allah Ta'ala berfirman. Nah, berfirman. Bisa dibilang enggak boleh berfirman. Karena tersebut dengan Nasoro. Kayak dia orang yang paling hebat. Bahwasanya orang Nasoro pertama kali yang memulai kalimat itu. Kapan dia mengetahui sejarahnya? Nah. Dari mana dia tahu sejarahnya bahwasanya kalimat berfirman itu yang mengawali adalah orang Nasoro? Nah, ini kemarin nukilan dari Abu Hazim. Ada sebagian para sahabatin mengatakan enggak boleh berkata Allah berfirman karena itu sumbernya dari Nasoro, tasabuh dengan Nasoro. Maka tuntutannya adalah Apakah memang orang Nasar pertama kali mengucapkan kalimat itu? Atau dalam kalimat sifatnya apa boleh dipakai? Siapa saja adalah boleh berfirman. Baik, kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir. Dzalika yang demikian itu kenapa kok dilarang? Karena bahwasanya Allah Ta'ala al haqq. Dialah yang berhak untuk diibadai, selainnya adalah enggak berhak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Yakni walaupun wujud dikatakan ilah, sesembahan tapi sesembahan yang batil. Yang enggak punya hak untuk diibadai. Wa annallahu wal aliyul kabir. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Lahu al-uluwul mutlak, punya ketinggian yang mutlak. Ya, ini tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Dan al-ulu adalah sifat dhatiyah. Tak pernah Allah di apa? Di posisi rendah. Nah, maka tidak boleh dikatakan Allah itu berada di mana-mana. Karena dia adalah maha tinggi. Dan ketinggian adalah satu sifat antara sifat-sifat Allah yang sifat dhatiyah. Tak pernah Allah terlepaskan dari sifat tersebut. Maka dikatakan lahu al-uluwul mutlak. Ketinggian dat. Ketinggian sifat. Ketinggian kadar. Demikian juga memiliki kebesaran yang mutlak. Tak pernah Allah itu kecil. Maka tidak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana. Maka akhirnya menjadilah Allah itu adalah lebih kecil daripada makhluknya. Wa hadza wa tauhidul ladzi ba'athallahu bi rusulahu. Wa hadza yakni memurnikan ibadah hanya Allah untuk Allah Ta'ala itulah tauhid. Memurnikan ibadah hanya Allah untuk Allah Ta'ala itulah tauhid, yang dengan tauhid ini Allah mengutus para utusannya. Dan menurunkan wa anzala bi kutub, dan Allah menurunkan dengan tauhid ini kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan adalah untuk membentangkan dan menjelaskan tentang keesaan Allah. Tentang kemurnian agama ini. Tentang betapa bersihnya tauhid. Tauhid adalah sesuatu yang paling bersih. Karena yang paling bersih sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, yang paling gampang untuk dikotori, maka tersentuh dengan kotoran itu maka terlihat. Maka kalau itu perkara bid'ah, perkara syirik, walaupun sekecil pun apa itu katakan syirik, maka akan mengotori tauhid. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan itulah mereka diperintah kecuali agar mereka itu mengibadah Allah dalam keadaan mereka memurnikan hanyalah untuk Allah, yakni ad-din, agar din ini dimurnikan hanyalah untuk Allah Ta'ala oleh hambanya. Inilah perintah dari Allah Ta'ala untuk para hambanya, agar mereka memurnikan din ini hanyalah untuk Allah. Dan apa itu din? Kullu ma yudanullahu bihi. Kullu ma tafadhal. Kullu ma yudanullahu bihi. Seluruh apa yang Allah itu ditaati dengannya. Berupa minal ibadat. Berupa wadah ibadah ad-dhahirah wal batinah. Ibadah-ibadah yang ada dan yang batin. Ibadah yang ada dalam hati. Karena sifat ibadah yang paling inti adalah ibadah dalam hati. Lalu diterapkan dalam amalan yang dhahir. Allah ditaati dengannya. Tunduknya hati kepada Allah Ta'ala, merendahnya kepada Allah termasuk perkara ibadah yang sangat besar. Amalan hati yang itu murni kepada Allah Ta'ala termasuk ibadah yang paling besar. Fassarahu Ibnu Jarir fi tafsirihi bidu'a. Ya, ini din ditafsirkan oleh Ibnu Jarir dengan ad-du'a. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddu'a. Begitu. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan dalam tafsirnya ad-din dengan tafsiran ad-du'a. Wahwa yani doa fardun min afradil ibadah. Doa adalah satu di antara macam-macam ibadah. Doa adalah satu di antara macam-macam ibadah yang sangat banyak. Di antara macam ibadah adalah doa. Berupa doa. Di antara no min anwa'il ibadah adalah doa. Ala adatis salaf ditafsir sebagaimana adatnya. Kebiasaannya para salaf dalam menafsirkan. Yaitu yufassirunal ayat, mereka menafsirkan ayat biba'di afrod di maknaha dengan sebagian afrod, sebagian nau dari macam-macam, macam-macam makna makna kalimat tersebut. Di antaranya adalah makna din adalah doa. Dan ini bukan pembatasan. Ad-dinu diartikan doa bukan pembatasan, cuma disebutkan dari sebagian makna yang dikandung oleh din adalah doa. Lafaz din ini kandungan sebagian maknanya adalah doa. Nah. Jadi ketaatan diantaranya yang lebih umum itulah makna din. Agar memurnikan ketaatan kepada Allah berupa ibadah yang zahir dan yang batin. Berupa doa diantaranya. Ibadah yang zahir berupa doa. Dan yang batin sangat banyak. Maka penafsiran ad-dinu dengan doa bukan sebagai pembatasan, cuma menyebutkan sebagian kandungan makna din adalah doa. Itu adatnya para salaf, kebiasaannya mereka. Faman sarafa minha, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah tadi liqabrin aw sanamin aw wasanin aw ghairi dzalik faqad takhadha ma'budan, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah tadi dipalingkan, diarahkan untuk kuburan atau untuk sonam berhala, patung, wasan, sama saja juga berhala atau yang lainnya. Maka sungguh ia telah menjadikan sesuatu tadi berupa kuburan ataupun patung atau yang lainnya tadi dijadikannya sebagai sesembahan. Ya kan? Maka diantaranya nazar kadang untuk tempat yang dikeramatkan. Menyembelih untuk tempat yang dikeramatkan. Kadang menyembelih untuk jin yang ada di pohon besar. Dan semisalnya. Maka kalau itu tempat yang dikeramatkan tadi sebagai sesembahan bagi dia. Wa ja'alu syarikan, dan dia telah menjadikan, ja'alu dan dia menjadikannya sekutu, syarikan lillahi fil ilahiyah, sekutu dalam al-ubudiyah. Dalam mengibadah Allah Ta'ala. Alatillah yastahikuha illahu, yang tidaklah memiliki hak. Masalah ilahiyah ini, masalah al-ubudiyah ini kecuali dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah syirik. Dan perkara ini, perkara yang disebut dengan memalingkan ibadah untuk selain Allah. Ini sampai hari kita ini dari kalangan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih banyak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat dua persaksian, dua syahadat. Tapi ternyata memalingkan haknya Allah kepada selain Allah ini masih banyak di mana-mana. Ya kan? Maka itu sepatutnya umat ini benar-benar dipahamkan kepada tauhid dengan cara yang syar'i. Di antaranya adalah seperti taklim seperti ini, berupa tulisan, berupa khitabah dalam mimbar-mimbar Jum'ah dan yang lainnya. Tapi sayangnya perkara-perkara syirik ini jarang disinggung oleh para khutbah, para juru khutbah. Jarang ditulis oleh para penulis. Jarang ditekankan oleh para orang-orang yang punya kedudukan di hatinya kaum muslimin. Mereka punya kedudukan di hatinya kaum muslimin, tapi ternyata mereka tidak memberikan bimbingan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Penjelasan tentang syirik, penjelasan tentang tauhid, ini yang sangat kurang. Sehingga kita dapati faktanya, kenyataannya masih banyak, bahkan terbanyak manusia menyekutukan Allah Ta'ala dengan selainnya. Kama qala ta'ala wa yad'u ma Allah ilan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Tengok di sini innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Siapa mereka orang-orang kafir? Orang yang menyeru sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala. Dan pasti dia enggak punya burhan la burhana lahu bihi. Pasti dia enggak punya burhan. Ini enggak ada mampu mukhalafahnya. Bukan kok kemudian seorang itu punya burhan, punya hujjah boleh menyeru sesembahan yang lain bersama Allah. Bahkan pasti enggak punya burhan, di mana dikatakan sifat al-kasifah. Yang maknanya tidak ada mampu mukhalafahnya. Ini pasti orang yang menyeru selain Allah pasti dia enggak punya burhan, enggak punya hujjah. Bahkan termasuk dari kalangan orang-orang yang kafir. Fatabayyana bi hadzal ayati wa nahwiha anna da'wata ghairillahi kufrun wa syirkun wa dhalalun. Manusia tadi terbalik. Nyantum tadi apa, Haidar? Syirkun wa kufrun gitu. Nah, ini kufrun wa syirkun. Manusia punya anak, maka jelaslah dengan ayat ini dan yang semisalnya bahwasanya menyeru selain Allah Ta'ala adalah kekufuran. Dan bukan hanya menyeru selain Allah, syirik itu. Bahkan lebih banyak diantaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, nadar untuk selain Allah, ada mendakwatu liwarillah, menyuruh selain Allah adalah satu diantara macam-macam kesyirikan. Bukan pembatasan cuma dakwatu liwarillah saja itu syirik atau kufur atau dolal, bahkan banyak. Cuma ingin menyelaraskan ayat ini dengan syarahnya, maka dikatakan wa anna da'wata ghairillahi kufrun wa syirkun wa dhalalun. Bahwasanya menyeru selain Allah Ta'ala adalah kekufuran dan kesyirikan dan kesesatan. Baik. Berapa? Pak Yahya. Sudah apa? Nah gitu bagus, yang bagus itu yang bagus. Perhatikan ya, Hwa. Anak-anak mulai umur-umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun sudah harus mulai fokus dalam memperhatikan darsnya. Walaupun enggak paham semuanya, minimal catat satu kata, dua kata, dicatat, ditulis, diingat. Karena ilmu itu datangnya berangsur-angsur, bukan langsung blek sekali dapat, enggak. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyamsaska Allahu bidurrin, jika Allah menyentuhkan kepada kamu suatu madarat, maka tidak ada yang mampu untuk menyingkap madarat tersebut yang telah disentuhkan kepada kamu oleh Allah Ta'ala kecuali dia Allah Ta'ala. Tengok di sini. Dur apa saja? Wa yamsakallahu bidurrin, dur apa saja? Madarat apa saja? Yang berupa madarat. Jika Allah mengenakan kepada kamu, maka enggak akan ada yang mampu menyingkapnya. Bagi dur tadi, bagi madarat tadi kecuali dia Allah Ta'ala. Karena demikian, maka kita enggak mungkin akan meminta kepada selain Allah Ta'ala agar disingkapkan madarat dari diri kita. Seorang tersentuh dengan jin, dikatakan kerasukan jin dan semisalnya, jangan kemudian minta kepada selain Allah Ta'ala agar jinnya disingkirkan. Madarat apa saja? Berupa madarat yang diberikan kepada oleh Allah kepada kita, enggak akan ada yang mampu untuk menyingkapnya, maka kita harus minta kepada Allah Ta'ala untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, siapa saja yang terkena madarat, ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Maka Allah lah yang kita minta agar dialah yang menyingkap dan menyingkirkannya. Kalau memang belum disingkirkan, itu sebagai bentuk ujian bagi kita. Dan doa kita kepada Allah Ta'ala, kepada Allah, doa kita kepada Allah Ta'ala, agar disingkirkan madarat dari kita, ini suatu perkara ibadah. Kita dapat pahala. Pahalanya sangat banyak. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar madarat disingkirkan dari diri kita. Dan madarat yang menimpa kita ini adalah imma sebagai penghapus dosa, wa imma sebagai bentuk pengangkatan derajat bagi kita. satu di antara dua. Bagi yang punya dosa, dosanya dihapus dengan madarat yang menimpa dari kita. Bagi yang enggak punya dosa, mungkin dosanya enggak seimbang dengan madaratnya, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Maka keuntungan terus didapat, digapai oleh seorang yang mendapatkan madarat. Maka jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disingkapkannya. Dan ayat ini sangat gamblang. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ayat ini kita bacakan lalu nanti dibilang Wahabi. Ini ayat dari Al-Qur'an. Bagaimana Wahabi? Ya kan? Wa yuridkallahu bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kepada kamu suatu kebaikan, maka enggak akan ada yang mampu untuk menolak keutamaan Allah kepada siapapun dari hambanya. Yusibu bihi may yasha' min ibadi wa huwal ghafur rahim. Allah memberikan dengannya kepada siapa yang dikehendaki dari para hambanya. Maka enggak sepantasnya kemudian kita bacakan ayat ini, tiba-tiba nanti itu ayat Wahabiyah. Nah, ayat Wahabiyah. Ini ayat Al-Quran, bukan ayat Wahabiyah. Itu karena tololnya manusia, karena fanatiknya dan ta'asubnya suatu golongan atau siapa orang yang dikaguminya, dibesarkannya sehingga ayat Al-Quran kita bacakan dianggapnya ini adalah sebagai bentuk dakwah Wahabiyah. La ilaha illallah. Wa qawluhu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Fa innal munfarid bil milki wal qahr. Atau bil mulki wal qahr. Talik ya. Fi quratil uyun, dalam quratul uyun. Ini kalamnya sangat Abdurrahman, penulis syarah ini. Di sana beliau menyebutkan hadza fi haqqil mustaghits. Ini dalam haknya al mustaghits, orang yang minta pertolongan. Ya kan? Akhbarallahu taala mustaghits, istighosah. Cuma istighosah sekarang ini, kalimat istighosah ini banyak dipahami maknanya lain. Istighosah maknanya apa? Kumpul para masyayikh, para ulama. Lalu berdoa dengan doa-doa yang melampaui batas sambil beberapa bid'ah, khurafat disebutkan. Itu istighosah. Baik, perhatikan ya ikhwan. Hadhihi haqqul mustaghits. Akhbarallahu ta'ala annahu alladhi yatafaddalu 'ala man sa'alahu. Dalam haknya seorang yang minta pertolongan, Allah memberitahu, mengkhabarkan. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya dialah zat yang yatafaddal, yang memberikan karunia, mencurahkan nikmatnya atas siapa saja yang meminta kepadanya. Wala yakduru ahadun ayyamna'ahu say'an, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya sedikit pun min fadlillah, dari keutamaan Allah atas orang tersebut yang minta pertolongan. Mafhum. Fawal mu'ti wal mani, maka dialah yang memberi dan yang menghalangi. La mani alima a'ta, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Allah telah berikan. Wala mu'tiya lima mana, dan tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang telah Allah larang, cegah. Jadi benar-benar Allah adalah alam munfarid dalam hal ini. Dalam masalah memberi dan dalam masalah menghalangi. Wa fi hadzal makna ma fi hadis Ibnu Abbas. Dan yang semakna dalam ayat ini adalah apa yang ada dalam hadisnya Ibnu Abbas. Wafi dalam hadis tersebut, wa'lam annal ummata lastama'u ala ayyan fa'uka bisain lam yanfa'uka illa bisain qad katabahu Allahu laka. Dalam hadis tersebut, dan ketahuilah bahwasanya umat seluruhnya seandainya mereka berkumpul dalam suatu muamarah, dalam suatu rencana. Apa rencananya? Ingin memberikan manfaat kepada engkau dengan suatu Enggak akan mampu mereka untuk menyampaikan, untuk melaksanakan rencana tersebut, memberikan manfaat kepada diri kamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis untuk kamu, perkara manfaat tadi. Mau diberi banyak, enggak akan mampu untuk memberikannya. Mau dikurangi, enggak akan mampu untuk mengurangi. Jadi perencanaan dari umat seluruhnya, ya kan, untuk berkumpul memberikan manfaat kepada kamu, enggak akan mampu memberikannya kepada kamu kecuali sesuatu yang telah Allah tulis untuk kamu. Faman tadabbar hadhihi al-ayata wa ma fi ma'naha alima anna ma waqa'a fi al-aktsaru min da'wati ghairillahi wa dhulmu al-adim. Maka barang siapa yang memperhatikan ayat ini dan apa yang semakna dengan ayat ini dalam ayat yang lain, tapi syaratnya mendadaburi. Barang siapa mendadaburi, mentadaburi, memperhatikan, merenungkan, membaca penafsirannya, mengetahui tentang susunan kalimatnya, ini bahasa Arab, dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini, dia mengetahui bahwasanya apa yang terjadi di dalamnya oleh kebanyakan manusia berupa menyeru selain Allah Ta'ala, itulah kedzaliman yang sangat besar. Adzulmul adzim. Jadi ini adalah fakta. Wasyirkul ladzi la yughfar, dan kesyirikan yang tidak diampuni, ini yang paling terbanyak. Ya kan? Annama waqa'a fi al-aktsar. Aktsar itu siapa maksudnya? Kebanyakan orang. Al-aktsar maksudnya kebanyakan orang. Sesungguhnya apa yang terjatuh di dalamnya dalam menyeru kepada selain Allah Ta'ala, ini banyaknya manusia yang melakukan, itulah syirik yang sangat besar dan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali bertaubat. Wa innahum qad asbatu ma nafathu la ilaha illallah. Bayangkan al-aksar tadi, wa innahum, hum tadi adalah al-aksar, ya ini kebanyakan manusia, sungguh mereka telah menetapkan apa yang telah ditiadakan oleh makna kalimat la ilaha illallah. Apa itu yang ditiadakan oleh makna kalimat la ilaha illallah? Ini berupa minasyirki fil ilahiyah, berupa kesyirikan dalam al-uluhiyah, kesyirikan dalam al-ubudiyah. Inilah yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah. Inilah yang ditetapkan oleh kebanyakan mereka manusia yang menyeru pada selain Allah Ta'ala. Dan itulah syirik yang sangat besar, itulah kedzaliman yang sangat besar. Syirik yang tidak diampuni, kecuali bertaubat. Jadi kebanyakan manusia adalah telah menetapkan apa yang telah ditiadakan oleh kalimat La ilaha illallah berupa syirik dalam al-uluhiyah. Dan juga kebanyakan mereka wanafau ma asbatathu minal ikhlas. Dan kebanyakan mereka juga menafikan apa yang telah ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa ikhlas. Berupa memurnikan ibadah hanya untuk Allah, Allah hanya untuk Allah Ta'ala, itu adalah kalimat yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Al-ikhlas inilah yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah, maka dikatakan la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Jadi la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kalimatul takwa. Al-kalim al-fariqah baina millati Ibrahim wa millati Abi Jahl. Dan kebanyakan manusia menafikan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan oleh kalimat tersebut? Ya, ini berupa al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Itulah ikhlas. Semua ibadah dimurnikan hanyalah untuk Allah, diperuntukkan hanyalah untuk Allah, bukan untuk yang dikubur, bukan untuk pohon, bukan untuk patung, bukan untuk kuburan, bukan untuk nabi, bukan untuk malaikat, bukan untuk bintang, bukan untuk jin. Itulah kalimat ikhlas yang diturut oleh kalimat la ilaha illallah. Kama qala ta'ala fa'budillaha mukhlishallahu ddin. Ala lillahi dinul khalis fa'budillaha, maka serulah Allah. Maka ibadailah Allah dengan dalam keadaan kau memurnikan din, memurnikan ketaatan hanyalah untuk Dia Allah Ta'ala. Ala ketahuilah, hanyalah milik Allah din yang murni ini, agama yang murni hanyalah milik Allah Ta'ala. Maka itu pemurnian agama ini adalah sangat terpenting. Bagaimana bentuk pemurniannya? Yakni memahami apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Di antaranya adalah ya, memurnikan ibadahnya Allah Ta'ala dan meniadakan semua sesembahan yang batil tadi tidak berhak untuk diibadahi. Wad-dinu wa ta'atullahi fi ma amara bihi wa syara'ahu. Ala lillahi dinul khalis. Dan ketahuilah bahwasanya hanyalah milik Allah agama yang murni. Din yang murni, apa itu din? Adalah ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Fima, mentaati Allah dalam apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah syariatkannya. Afum. Dan mentaati Allah wa naha anhu wa harramahu, mentaati Allah dalam apa yang Allah larang darinya dan Allah haramkannya. Ya, ini berhenti dari larangan, berhenti dari apa yang Allah haramkan. Wa adamu ma amara bihi at-tauhid wal ikhlas. Dan yang paling terbesar apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid wal ikhlas, berupa tauhid dan ikhlas. Maka itu ya ikhwah, perhatikan, menyeru kepada selain Allah, menyeru kepada yang dikubur, ya wali, ya kan, sampaikanlah kemauanku ini kepada Allah. Walinya sudah mati, dikubur, dipanggil. Ini bukan tauhid, itu bukan ikhlas, itu berbenturan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa adama amarallahu bihi wa adama amara bihi at-tauhid wal ikhlasu wa an la yuksada wa an la yaksidal abdu bi syai'in min amalihi siwallahi ta'ala alladhi khalaqahu li ibadatihi wa arsala bidzalika rusulahu wa anzala bi kutubahu. Dan janganlah seorang hamba itu yaksidu, bermaksud, berniat menuju dengan sesuatu dari amalannya selain Allah Ta'ala. Yani janganlah seorang itu bermaksud dengan sesuatu dari amalannya diperuntukkan kepada selain Allah Ta'ala. Dialah Allah, dialah zat yang telah menciptakan dia untuk mengibadah Allah Ta'ala, untuk mengibadahi sesembahannya. Dan dialah Allah yang mengutus dengan tauhid tadi para utusannya, dan Allah menurunkan dengan tauhid tadi semua kitab-kitabnya. Jadi semua kitab Allah yang Allah turunkan berupa untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala di atas apa yang Allah syariatkan pada zaman masing-masing umat. Jadi enggak ada seorang umat pun dari umat sebelum kita yang dibolehkan untuk menyekutukan Allah Ta'ala, untuk membuat bid'ah, tidak ada. Bahkan masing-masing umat adalah mengikuti syariat nabinya, enggak boleh membuat bid'ah, enggak boleh membuat syirik. Ya. Lialla yakuna linnasi allallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa adama annaha anhu asyirku bihi fi rububiyyati wa ilahiyyati. Lialla yakuna linnas, agar supaya tidak ada, agar tidak ada bagi manusia itu bantahan terhadap Allah. Biar manusia enggak punya kesempatan untuk membantah Allah Ta'ala setelah adanya para utusan. Kenapa? Karena manusia nanti kalau enggak ada utusan akan ngeyel. Kami enggak tahu apa yang engkau maukan ya Allah, karena enggak ada utusan yang menjelaskan kepada kami. Maka diutusnya para rasul adalah sebagai bentuk membungkam hamba Allah Ta'ala biar enggak membantah Allah Ta'ala dengan alasan enggak tahu tata cara beribadah kepadanya. Dan masing-masing umat telah diutus kepadanya ar-rasul. Adapun kalau lah memang ada umat yang belum pernah mendengarkan seorang utusan, itu di dunia dihukumi bukan muslim. Dan nanti di akhirat akan diuji oleh Allah Ta'ala. Lulus atau enggak lulus ini nanti terserah nanti. Kalau lulus selamat dari api neraka, kalau enggak maka dia akan masuk neraka. Ini kebanyakan ahli ilmu yang menyatakan seperti itu, dikatakan dalam apa mereka akan diuji. Maka itu ketika di dunia ini menyembah selain Allah Ta'ala, nadar untuk yang dikubur, menyembah yang dikubur, sedangkan dia berada di pertengahan kaum muslimin dengan alasan katanya enggak tahu, cuma tahunya itu. Kalau memang benar-benar dia punya udzur cuma tahunya itu, maka di dunia hukumnya musyrik. Kita perlakukan dengan memperlakukan orang musyrik, kafir. Adapun nanti di akhirat itu urusan Allah Ta'ala. Bagaimana seorang menyembah selain Allah dikatakan punya udzur, dia muslim? Enggak bisa. Ada pun di Allah Ta'ala, kalau memang dia benar-benar enggak paham kecuali itu, ya kan? Yang dilakukan itu dianggapnya benar, ya kan? Itu nanti antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi di dunia kita bermuamalah dengan ya nu'amiluhu mu'amalatal musyrikin. Kita memperlakukan sebagaimana kita memperlakukan musyrikin. Itulah kalau memang itu ada udzur. Padahal, ya kan? Ayat dibaca, adzan dikumandangkan, hidup di pertengahan kaum muslimin. Adakah udzur? Liundzirukum bihi wa man balag. Quran itu turunnya adalah untuk memberikan peringatan dan orang yang sampai kepadanya. Ya kan, bukan waman fahima, tapi waman balagahu Al-Quran. Maka seorang siapa yang telah sampai berdanya Al-Quran, maka telah tegak hujjah padanya. Lundirukum biwaman balag. Untuk kujadikan peringatan dengan Al-Quran ini dengan dan kepada siapa yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, maka telah tegak hujjah padanya. Nah. Kemudian sekarang ini kuburiin hari demi hari menyembah kuburan dikasih udzur. Nanti yang punya ilmu lebih berbahaya daripada yang bodoh. Ini akibatnya, konsekuensinya. Lebih enak bodoh daripada punya ilmu. Ya kan, kalau bodoh selamat. Punya ilmu celaka. Ayo. Ya kan? Bagusan bodoh. Dapat udzur. Nah, daripada punya ilmu berbahaya. Baik, ikhwan, insyaallah kita lanjutkan. Mana tadi? Fa innal munfarid bil milki wal qahr. Dialah Allah yang maha infirad sendirian dalam hak memiliki. Walqahr, yakni nyawa kita miliknya Allah Ta'ala, badan kita miliknya Allah Ta'ala, roh kita miliknya Allah Ta'ala, darah kita miliknya Allah Ta'ala, kita di atas kita di bawah kekuasaannya Allah Ta'ala. Wal atok wal manok, memberi dan mencegah, ini adalah haknya Allah Ta'ala murni. Wadur wa nafok, madarat dan manfaat juga haknya Allah murni. Duna kulli masiwahu, selainnya enggak memiliki siapapun dia orangnya. Fayal jamu min dalika ayyakuna wal mad'u wahdahu, maka tuntutannya karena dia adalah esa dalam seluruh hal perkara ini, dialah yang berhak untuk diibadai satu-satunya sesembahan. Al ma'bud wahdahu. Fa innal ibadata la taslu illa limalikil durri wa nafi. Maksudnya ibadah itu tidaklah layak, tidaklah sepantasnya diberikan kecuali kepada si pemilik madarat dan si pemilik manfaat. Dan itu miliknya Allah murni. Ini tauhid. Maka kalau itu suara siapa yang mengancam untuk keselamatan seseorang, ya kan, dia sendiri yang terancam. Suara siapa yang mengancam untuk keselamatan dakwah, keselamatan manusia, maka dia sendiri yang terancam sebenarnya. Jangan gampang-gampang mengancam orang dari keselamatannya, dia sendiri yang terancam. Ya kan, kok kemudian mengenteng mengancam keselamatannya. Manusia mau mengancam orang lain dengan keselamatan orang lain, dia sendiri yang terancam. Siapa? Kamu dan darah kamu, nyawa kamu miliknya Allah Ta'ala, bukan milik kamu sendiri. Keselamatan adalah juga demikian Allah yang punya hak untuk menyelamatkan dan berhak untuk memberikan madarat, celaka. Perhatikan di sini, inilah murni tauhid. Maka seorang harus memiliki hati yang besar, jangan jadi orang pengecut. Ya kan? Taib wala yamliku dzalika wala syai'an minhu ghairuhu ta'ala, tidak ada yang memiliki hal itu, yakni ad-durru wa nafa. Ya kan? Enggak ada yang memiliki sesuatu pun darinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamliku dzalika wala syai'an minhu ghairuhu ta'ala. Enggak ada selain Allah yang memiliki hal yang berupa madarat dan berupa manfaat. Bahwa mustahiqqu lil ibadah wahdahu, maka dialah yang berhak untuk diibadai, yang mempunyai hak untuk diibadai. satu-satunya sesembahan. Duna man la yadurru wa la yanfa. Siapa saja yang tidak bisa mengirimkan madar dan bisa memberikan manfaat, enggak berhak untuk diibadahi. Lah kok bisa orang sudah mati dikubur, enggak punya kemampuan apa-apa diibadahi, menyembelih, diperintahkan yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, doa untuk yang dikubur. Tapi ikhwani, sebagai bentuk pemurnian dan benar-benar sebagai bentuk penyegaran hidup. Ya kan? Maka itu barang siapa yang mau mengejar barang antik, pelajarilah tauhid. Itulah seantik-antiknya sesuatu yang ada di kehidupan kita ini dan di akhirat kita, dunia dan akhirat. Dari perkara yang paling antik adalah tauhid. Dan tauhid ini menjadi antik ketika dipahami tentang lawannya. Ya kan? Kok boro-boro kita mengejar barang antik? Ya? Yang harus menerjang kesyirikan dan yang semisalnya. Maka orang bilang siapa yang mau mengejar barang antik, pelajarilah tauhid. Gapailah tauhid, dipegang sampai titik terakhir kehidupan kita. Dialah orang yang telah beruntung dengan sesuatu yang paling antik di muka bumi ini, kehidupannya dan di akhiratnya. InsyaAllah kita tutup sampai di sini dulu dan kita lanjutkan pada waktu yang datang. Alhamdulillah.